Ini faedah berulang. Yunus, Munir, Rian Al-Maidani. Yang pertama, Abu Hurairah. Farik, yang masyur kurang lebih ada tiga. Sikti Murji'ah, atau tiga keyakinan masing-masing dari sikti tersebut. Semuanya dinamakan dengan Murji'ah barakallahu fikum, tapi terkait dengan keyakinannya ada perbedaan. Abdan. Baik, yang pertama yaitu Murji'ah yang memiliki keyakinan iman itu hanya sekedar makrifat, sing penting iling. Ingat. Iya. Barakallahu fikum. Anda tahu bahwasanya ada zat yang menciptakan alam semesta ini, berarti Anda mukmin. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga kaum musyrikin yang mengakui tauhid rububiyah, menurut mereka itu orang beriman semua itu. Bukan orang kafir. Barakallahu fikum. Pendapat ini dinisbahkan kepada Jahm ibnu Sofwan. Iya. Jahmiyah dalam pembahasan barakallahu fikum iman, mereka adalah Murji'ah. Yang kedua, Abdan. Yang kedua, al-iman mujarradu qaul bil lisan. Iman itu hanya sekedar mengucapkan secara lisan. Ya, semata-mata dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, maka dia mukmin. Sehingga bagi keyakinan ini, orang-orang munafik itu adalah orang yang beriman. Sempurna keimanannya karena mereka sudah melafadzkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Baik. Pendapat yang ketiga, baik, pendapat yang ketiga yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha, yaitu ta'khirul amal an musamma al-iman. Iya. Mereka mengatakan amalan itu tidak masuk dalam ruang lingkup keimanan. Itu beda. Barakallahu fikum. Ya. Jadi iman itu hanya sekedar meyakini dalam hati dan mengucapkan dengan lisan. Adapun terkait dengan amalan, itu tidak masuk dalam ruang lingkup keimanan. Barakallahu fikum. Baik. Dan ini ma'ruf dari pendapatnya Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau. Makanya dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Murji'ahnya para pakar fikih. Barakallahu fikum. Baik. Yang berseberangan dengan Murji'ah firqa apa? Ebta. Ada beberapa ta'if yang berseberangan dengan Murji'ah. Yang pertama, Jahmiyah ya tadi masuk Murji'ah. Mu'tazilah. Apa keyakinan mereka tentang masalah iman? Iman itu marifatul qalbi. La. Mana Ramadan? Gimana? mereka bersama Ahlussunnah wal Jamaah, Mu'tazilah. Enggak, yang Mu'tazilah dulu. Keimanan cukup di dalam hati. Keimanan itu tidak bisa bertambah dan berkurang, tapi cukup diucapkan dengan lisan dan hati. Mana lagi ini din 2? Ah, din 3. Jamal. Dalam masalah ini bagaimana Mu'tazilah sikapnya? Abdul Aziz, mana Abdul Aziz? Baik, mereka dalam bab ini punya pendapat yang cukup aneh, yaitu manzilatun bainah manzilatain. Iya, bahwasanya orang yang melakukan dosa-dosa besar, barakallahu fikum, baik, posisi dia ngambang. Iya, di antara dua keadaan, dikatakan mukmin muslim bukan, dikatakan kafir juga bukan, barakallahu fikum. Adapun di akhirat kekal di neraka, barakallahu fikum. Kelompok yang lain, Khawaz, mana Khawaz? Khawarij, apa keyakinannya? Taib al-iman la yazidu wa yang wangkus. Iman itu tidak bertambah dan berkurang, barakallahu fikum. Sehingga menurut mereka pelaku dosa besar, barakallahu fikum, taib, dia kafir dan kekal di neraka, barakallahu fikum. Kelompok yang ketiga, Zubair, Usama Al-Jaidi, Anas, Karromiyah, apa keyakinannya? Itu masuk dalam kategori Murji'ah, Karromiyah. Dalam bab ini dia Murji'ah. Satu lagi, Muhaimin, Qadariyah, coba membahas masalah takdir. Satu lagi, mana Amar? Amar bin Zaki. Amar Zaki. Mana Amar? Apa? Siapa? Ahlus Sunnah wal Jamaah, barakallahu fikum. Ya. Apa keyakinan mereka tentang iman? Bertambah dan berkurang, itu saja. Iman itu bertambah dan berkurang. Qaul bil lisan. Terus? Qaul bil lisan, keyakinan dengan hati. Ini berarti mix gini ya, campuran ini. Hah? Indonesia sama Arab. Qaul bil lisan, keyakinan dengan hati. Terus? Amal berjawarih, terus bisa bertambah dan berkurang. Jadi selang-seling. Arab, Indonesia, Indonesia, Arab. Gitu ya. Kalau yang versi Arab semua saya pengen. Gimana? Terus? Yazidu? Eh, pasan. Ini yang versi Arab semua. Iya. Iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadu bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, barakallahu fikum. Itu pendapat yang sahih, pendapat yang benar, atau i'tiqad yang benar dalam permasalahan keimanan. Barakallahu fikum. Baik. Al-muhim barakallahu fikum bisyir dia adalah rawi yang shaduq. Qala haddatsana Abdullah. Abdullah di sini adalah Abdullah ibnul Mubarak. Kunyahnya siapa ibnul Mubarak ini? Salman? Abu Abdurrahman. Iya, ibnul Mubarak kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Barakallahu fikum. Baik. Beliau ini barakallahu fikum memenuhi semua sifat-sifat yang ada para sahabat. Kecuali satu, yaitu apa? Al-liqa. Iya, kecuali beliau tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lainnya karakter para sahabat ada pada Ibnul Mubarak. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Syaja'ah, jihad, barakallahu fikum. Kemudian keikhlasannya, barakallahu fikum. Kemudian semangatnya dalam ibadah. Tayyib, barakallahu fikum. Kemudian dari sisi infak dan sedekahnya, barakallahu fikum, semuanya komplit. Iya. Cuman satu, barakallahu fikum, yaitu beliau tidak berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Iya. Beliau ini bisa dikatakan sebagai ulama yang multi talenta, gitu ya, memiliki banyak keahlian. Barakallahu fikum. Dalam masalah bela diri, jagonya beliau. Anda sudah tahu ceritanya ya? Sudah tahu belum? Yang benar. Kayaknya sudah sering diceritain sama Ustazuna. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Tadi Abdullah ibnul Mubarak thiqatun sabatun faqihun jawadun mujahid. Barakallahu fikum. Iya tadi cerita tadi ya. Gak usah ya. Gak usah kata Bang Ramadan. Itu dipelototi itu sama teman-teman. Barakallahu fikum. Tayyib labas. Mungkin ada yang belum mendengar kisahnya. Barakallahu fikum. Jadi pernah disebutkan dalam biografi beliau, ketika itu kaum muslimin sedang berhadapan dengan pasukan Romawi. Dan biasa merupakan kebiasaan perang masa itu, sebelum tempur biasanya ada mubaroza. Mubaroza itu duel ya. Sebelum perang rame-rame, duel dulu, satu lawan satu. Masing-masing pasukan mengeluarkan pendekar mereka, tayyib, jagoan pilih tanding. Maka orang-orang Romawi mengeluarkan salah seorang jagoan mereka, barakallahu fikum, dan kaum muslimin juga mengeluarkan jagoan mereka, tayyib. Wa subhanallah, ini jagoan orang Romawi luar biasa. Ya, memang asli jagoan, barakallahu fikum, benar-benar pilih tanding. Baik. Satu orang dari pasukan kaum muslimin, jagoan mereka, maju, tumbang, barakallahu fikum, kalah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masya Allah. Iya. Itu pukulan telak itu, barakallahu fikum. Sebelum perang itu sudah memukul mental kaum muslimin, barakallahu fikum. Maka Abdul Ibn Mubarak, barakallahu fikum, tayyib, beliau berupaya untuk mengembalikan mental kaum muslimin, barakallahu fikum, mau tidak mau harus maju ini. Iya, bismillah, barakallahu fikum. Kemudian beliau menoleh kepada temannya berpesan, kalau saya nanti gugur dalam medan tempur, barakallahu fikum, beliau memberikan beberapa wasiat, barakallahu fikum. Tidak lama kemudian tiba-tiba berkelebatlah, barakallahu fikum, bayangan dari pasukan kaum muslimin seorang yang menutupi wajahnya dengan imamahnya, barakallahu fikum. Kemudian bertarunglah dengan jagoan Romawi tadi. Wah, di situ baru seru. Gitu ya. sang Romawi tadi merasakan baru dapat sparring partner gitu ya. Baik. Baru dapat lawan yang berimbang, barakallahu fikum. Wah, itu seru barakallahu fikum. Baik. Mereka saling mengalahkan barakallahu fikum, dan terakhirnya Abdullah ibn Mubarak berhasil mengalahkan orang Romawi tadi, barakallahu fikum. Kemudian maju lagi jagoan mereka yang berikutnya. Terus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tumbang semua, barakallahu fikum. Baik. Akhirnya mental kaum muslimin kembali naik, barakallahu fikum. Setelah itu baru perang berkecamuk. Iya, orang Romawinya emosi, barakallahu fikum. Akhirnya terjadilah perang, barakallahu fikum. Dari situ barakallahu fikum disebutkanlah mereka bahwasanya beliau ahli dalam bela diri, barakallahu fikum. Iya. Makanya saya bilang tadi beliau ini termasuk ulama salaf yang multi talenta. Iya. Barakallahu fikum. Dalam ilmu hadisnya beliau imam, barakallahu fikum. Iya. Dalam bab ibadahnya nomor satu, barakallahu fikum. Semangatnya. Dalam bab keikhlasannya beliau berupaya sebisa mungkin untuk menyembunyikan kebaikannya, tidak menginginkan kemasyhuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Iya. Setiap beliau berusaha untuk menyembunyikan, mesti ada yang tahu, barakallahu fikum. Untuk kisah tadi, beliau sudah berusaha untuk menyembunyikan, temannya yang tahu, memahami, ini belum barok ini yang sedang bertarung, barakallahu fikum. Baik. Iya, itu Ibnu Mubarak. Iya, barakallahu fikum. Dalam masalah kedermawanan, barakallahu fikum, juga luar biasa. Iya. Barakallahu fikum. Dia di antara barakallahu fikum karakter beliau adalah menyantuni ahli hadis yang fuqara dan masakin. Di antaranya adalah Ibnu Ulayyah. Iya, barakallahu fikum. Biasa disantuni oleh Ibnu Mubarak, barakallahu fikum. Dari hasil usaha beliau, pada satu ketika Ibnu Ulayyah ini diangkat menjadi qadhi. Ibnu Mubarak gak serak. Iya. Kecewa. Eman-eman. Barakallahu fikum. Iya. Riwayat-riwayat yang dia dapatkan. Orang itu kalau sudah jadi qadhi, barakallahu fikum, fitnahnya besar. Iya. Banyak yang menjadi barakallahu fikum mukhtalid. Iya, hafalannya hancur, rusak, barakallahu fikum. Banyak juga yang terfitnah dengan dunia. Iya. Menjadi penjilat, penguasa. Akhirnya beliau enggak serak. Kemudian disuratilah Ibnu Ulayyah dengan bait-bait syair beliau yang sangat tajam. Iya. Kritikannya luar biasa pedas, barakallahu fikum. Baik. Setelah menerima surat tersebut, akhirnya Ibnu Ulayyah, barakallahu fikum, iya, menyadari, barakallahu fikum, beliau tidak emosi. Itu luar biasanya mereka salaf. Kalau kita mungkin sudah marah, ini tandanya orang yang hasad. Baru lihat saya jadi qadhi udah mencak-mencak kayak gini. Ini kayaknya dia pengen juga jadi qadhi. Iya. Itu kalau orang yang hatinya sempit. Tapi Ibnu Ulayyah tidak. Belum lihat dari siang lain, menunjukkan kepedulian Abdullah ibn Mubarak, sayangnya dia kepada Ibnu Ulayyah, barakallahu fikum. Ya, disampaikan baik-baik syair, di mana dulu hadis-hadis riwayat yang kamu riwayatkan tentang celaan untuk masuk kepada pintu-pintu penguasa, barakallahu fikum. Baik. Setelah itu Ibnu Ulayyah mengundurkan diri, barakallahu fikum. Karena Ibnu Ulayyah termasuk yang sering mendapatkan santunan dari Ibnu Mubarak, barakallahu fikum. Ya. Belum lagi beliau, barakallahu fikum, memiliki kebiasaan kalau haji itu bareng-bareng. Ya. Mengajak, barakallahu fikum, orang-orang di kampungnya, naib, untuk haji bersama, barakallahu fikum. Di mana dana haji mereka dikumpulkan di satu kota, barakallahu fikum. Kemudian, ya, Ibnu Mubarak yang memanajemen, gitu ya bilangnya, mengatur masalah pengeluarannya tadi, barakallahu fikum. Mulai dari berangkat sampai ke tanah suci, barakallahu fikum, itu kelasnya eksekutif pelayanannya. Iya, super eksekutif barakallahu fikum. Benar-benar dikhidmat orang-orang kampungnya barakallahu fikum. Iya. Sampai di tanah suci juga demikian barakallahu fikum. Iya. Sampai mereka pulang juga demikian barakallahu fikum. Baik. Mungkin mereka berpikir cukup gak ya dana saya, padahal pas-pasan, tapi ini dapatnya haji super eksekutif barakallahu fikum. Ternyata ketika pulang barakallahu fikum, mereka mengambil oleh-oleh, kemudian selain sampai Ibnu Barak disuruh untuk membuka kotak di mana mereka mengumpulkan dana haji mereka, dan disuruh untuk mengambil, masing-masing sudah ada namanya, pulang. Ternyata dicek masih utuh uangnya. Jadi haji biaya mereka barakallahu fikum itu gratis dari Ibnu Mubarak. Ya, bukan kelas reguler. Ya, tapi apa? Super eksekutif. Masya Allah. Ada enggak saudagar kayak gitu zaman sekarang? Hah? Yang kayak Ibnu Mubarak barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Itu beliau menjadi bisa barakallahu fikum menjadi penyemangat bagi kita semua barakallahu fikum. Qala akhbarana Yunus. Yunus di sini adalah Yunus Ibnu Yazid Al-Aili. Abu Yazid Al-Qurashi. Thiqatun. Iya. Naam. Kisahnya Ibnu Mubarak barakallahu fikum memang sering kita dengarkan, tapi enggak pernah bosan. Iya, barakallahu fikum. Baik. Ani Zuhri, dari Zuhri Muhammad ibnu Muslim ibni Ubaidillah ibn Abdillah Zuhri ibn Shihab. Qala akhbarani Idris. Idris qala akhbarani Abu Idris. Tayyib, Abu Idris. Abu Idris Al-Khawlani. A'idullah Ibni Abdullah. A'idullah Ain, Alif, Hamzah, Zal. A'idullah Ibnu Abdullah Ibni Amr. Barakallahu fikum. Abu Idris Al-Khawlani. Baik. Alimu Syam ba'da Abi Darda. Beliau ini adalah ulama'nya negeri Syam setelah peninggalan Abu Darda, gurunya. Annahu sami'a Abu Darda, bahwasanya Abu Idris mendengar Abu Darda yaqulu berkata. Abu Darda siapa namanya Kamal? Uwaimir. Baik. Uwaimir ibn Zaid, atau ada yang mengatakan Uwaimir ibn Malik. Sahabiyun jalil barakallahu fikum. Yaqul ala uhadditsukum bima huwa khairul lakum minas sadaqati wassiyami. Maukah kalian aku beritakan tentang sesuatu yang lebih baik daripada sedekah dan puasa? Solahu zatal bain, yaitu ya mendamaikan dua belah pihak yang bermusuhan atau yang bertikai. Setelah itu Rasul Abu Darda mengatakan ala wa inna al-bughdata hiyal haliqah. Ketahuilah sesungguhnya ya kemarahan itu haliqah. Ai haliqatud din. Barakallahu fikum. Amarah, emosi, kebencian itu akan barakallahu fikum mencukur habis agama Anda. Baik, barakallahu fikum. Ya. Sehingga dari hadis ini barakallahu fikum di dalamnya terdapat faedah anna min syarri al-baghdah annaha haliqatud din, bahwasanya dia akan mencukur habis agama, akan menghilangkan agama seseorang barakallahu fikum. Baik. Dan memang demikian barakallahu fikum. Kalau kita melihat kasus-kasus yang ada, amarah, emosi, kebencian itu akan menghilangkan ilmu agama seseorang. Iya, barakallahu fikum. Baik. Jadi orang itu kalau sudah emosi, sudah marah, sudah benci, ilmu agamanya enggak kepake. Barakallahu fikum. Sampai ada yang mengingatkan. Seperti yang terjadi pada para sahabat ketika Muhajirin dan Ansor sudah mau tawuran. Iya, benih kebencian, amarah itu disulut oleh iblis barakallahu fikum. Yang Muhajirin mengatakan ya lal Ansor, ya lal Muhajirin, yang Ansor mengatakan ya lal Ansor barakallahu fikum. Baik, sudah mau tawuran, kemudian dimarahi oleh Rasul dengan tegas. Bidawati jahiliyah wa aina wa ana baina adhurikum da'uha da'uha fa innaha muntina. Baru setelah itu para sahabat sadar. Sebelumnya kalau tidak diingatkan oleh Rasul, sudah ilmu agama, ya ilmu tentang yang namanya innamal mu'minuna ikhwah itu tiba-tiba hilang. Iya. Enggak lihat ini saudara, enggak lihat ini ikhwan, enggak lihat ini teman, enggak lihat ini adiknya sendiri, enggak lihat ini kakaknya sendiri. Kalau sudah marah, iya, itu agamanya bisa apa? Hilang. Ilmu yang dia miliki tiba-tiba barakallahu fikum hilang. Baik, barakallahu fikum. Itu di antara bentuk makna haliqatud din. Iya. Yang namanya kebencian itu bisa mencukur agama, artinya ilmu agamanya itu sudah tidak bisa diamalkan, dia dikendalikan oleh emosinya, amarahnya barakallahu fikum. Baik. Dari sisi yang lain barakallahu fikum, kebencian dan amarah itu akan memicu dia melakukan tindakan zalim. Iya. Sehingga dia akan menjadi orang yang barakallahu fikum aflas, orang yang paling merugi. Wasyatama hadza wa daraba hadza wa akhadha mala hadza. Iya, karena kebenciannya akhirnya tadi dia memukul, dia mencuri, mengambil hartanya si fulan, menghina si alan barakallahu fikum. Akhirnya apa? Diambillah amalan kebaikannya. Iya. Ya tadi agamanya apa? Tercukur. Iya, kebaikan-kebaikan dia diambil. Kalau saking banyaknya kejelekan dia, kebaikannya tidak mencukupi, maka apa? Kejelekan orang yang dia zalimi dilimpahkan kepada dia. Barakallahu fikum. Itu namanya orang yang aflas, orang yang tercukur agamanya. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bissawab. Selanjutnya qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Sa'id ibn Sulaiman, Sa'id ibn Sulaiman Ad-Dabbi, Abu Uthman Al-Wasiti. Siqatun hafizun. Qala haddathana Abu Shihab. Abu Shihab, bukan Ibnu Shihab, beda ya. Abu Shihab. Abu Shihab di sini adalah Abdu Rabbihi, Abdu Rabbih Ibni Nafi', Abdu Rabbih Ibnu Nafi' Al-Kinani Al-Kufi Saduqun Yahim An Kathir Ailais Ibnu Abi Sulaim, Lais ibn Abi Sulaim Barakallahu fikum. Abu Bakar Al-Qurashi Al-Kufi Sadukun Mukhtalit. Sadukun Mukhtalit. Barakallahu fikum. Walam yatamayyaz hadithuhu. Walam yatamayyaz hadithuhu. Dan hadith-hadith dia tidak bisa dipilah-pilah. Mana yang setelah dia rusak hafalannya, mana yang masih bagus. Barakallahu fikum. Sehingga dilemahkan oleh mereka para ulama. Riwayat Laits Ibnu Abi Sulaim dilemahkan karena tidak bisa di barakallahu fikum bedakan. Baik. Iya. Yang menunjukkan betapa parahnya ikhtilatnya dia adalah yu'adzin fi waqti duha. Dia mengumandangkan azan, enggak tahu ini dia mau azan subuh atau azan zuhur, tapi di waktu duha. Barakallahu. Dari situ orang mengetahui, wah, sudah parah. Iya, ikhtilatnya. An Abi Fazarah. Dari Abi Fazarah Rashid Ibnu Kaisan. Rashid Ibnu Kaisan. Al-Kufi thiqatun. An Yazid ibni Al-Asam Al-Amiri. Yazid ibni Al-Asam Al-Amiri Abu Auf Al-Kufi. Abu Auf Al-Kufi thiqatun lahu ru'yah wala yasbut. Siqatun lahu ru'yah wala yasbut. Dia rawi yang siqah, dan ada yang mengatakan dia pernah melihat Nabi, namun itu tidak benar. Ya. Sehingga dia statusnya masih sebagai seorang tabi'i. Barakallahu fikum. An Ibni Abbas ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatun man lam yakun fihi ghufira lahu ma siwahu liman syaa. Ada tiga karakter, tiga amalan, barang siapa yang tidak ada pada dia amalan tersebut, maka akan diampuni. Ya, barakallahu fikum, dosa-dosanya, baik. Kecuali yang lain, barakallahu fikum, bagi orang yang Allah kehendaki. Artinya ketika seorang itu tidak melakukan tiga hal ini, maka akan diampuni dosa-dosanya. Man mata la yusyriku billahi syai'a. Yang pertama, dia tidak melakukan kesyirikan. Orang yang meninggal, mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikitpun. Yang kedua, walam yakun sahiran yattabi'u saharah. Yang kedua, dia bukanlah seorang penyihir yang mengikuti penyihir. Barakallahu fikum. Yang ketiga, walam yahqid ala akhihi. Seseorang yang tidak memiliki rasa dengki kepada saudaranya. Barakallahu fikum. Baik, iya. Hadis isnaduhu dhaif. Sanadnya lemah. Fihi Laits Ibnu Abi Sulaim. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam. Bisawab. Ya, yang menjadi syahid dari hadis ini adalah walam yahqid ala akhihi. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum maknanya benar. Iya. Barakallahu fikum. Orang yang tidak berbuat syirik, tidak melakukan sihir, dan tidak memiliki barakallahu fikum rasa dengki kepada saudaranya, maka akan diampuni. Tapi kalau ada, itu menjadi penyebab terhalangi pengampunan tersebut. Untuk yang tidak dengki itu dengan hadis yang kita baca sebelumnya, ya, bahwasanya setiap hari Senin dan Kamis Allah memberikan pengampunan, kecuali untuk orang yang masih memiliki permusuhan. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bishawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Wallahu taala bishawab. Nakhibihal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, hafizakumullah.